ini. Wow. Wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, yeah, yeah, wow, yeah, wow, wow, hidup kok susah, bangsat, nasib kok susah, bangsat, mau makan susah, bangsat, minum pun susah, bangsat, ngerokok susah, bangsat, mau ngopi susah, bangsat, gak ada uang, bangsat, gak ada kerjaan, bangsat, ku pengangguran, bangsat, nyari kerjaan, bangsat, gak pernah dapat, bangsat, nasib kok bangsat, bangsat, tolong infokan, bangsat, jika ada pekerjaan, kuli bangunan atau apapun kan ku sikat. Gua kesana kemari luntang lantung kayak ulat. Masa depan kagak pernah tersirat. Jangankan sekarang mau ngomong masa depan. Woi tolong dari pagi gua belum makan. Paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan, paci-pacingan. Bisa-bisanya gua lagi rebahan, mengeluh akan nasib yang sangat sialan. Bernaung di sebuah kamar kos-kosan, yang bulanannya gak tahu mau bayar kapan. Sabar ibu kos, ku sedang berusaha agar diri sendiri bisa dapat nafkah. Sumpah gua gak pernah mikir mau nikah. Anak istri gua nanti mau makan apa. Hidup kok susah, nasib kok susah, mau makan susah, minum pun susah, ngerokok susah, mau ngopi susah, gak ada uang, gak ada kerjaan, ku pengangguran, nyari kerjaan, gak pernah dapat, nasib kok bangsat, tolong infokan, jika ada pekerjaan, kuli bangunan, atau apapun kan ku sikat. Gimana belum dapat kerjaan juga lu? Ya kali mau ngutang lagi anjing. Gua kerja aja ini gak pernah ngumpul. Lo yang rebahan dapat beli merchandise itu. Gua gak ada nasib men, emang hidup susah gua tahu men. Gak niat gitu gua, gak niat sentimen. Tapi gua punya duit buat nyimeng anjing. Oke. Dompet ku tipis, bangsat, beras gak habis, bangsat, si Sukiman tuh cuma jadi beban di sini, bangsat, teman kau kini, bangsat, gak partisipasi, bangsat, bayar kos patungan tapi gimana lagi, bangsat, dan gua lagi, bangsat, yang bayar ini, bangsat, mengapa nih bocah kok gak mati-mati, bangsat, ngutangnya rutin, bangsat, bayarnya nanti, bangsat, tapi kalau dia mati siapa yang mau bayar ini, utang sedikit, bangsat, setiap hari, bangsat, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, jadi selangit, pusing sendiri, ingat kasbon udah numpuk di bujuk mati. Ayolah kerja jangan rebahan, duit enggak langsung dari Tuhan, jangan harap langsung diturunkan, entar lo kaget lalu jantungan. Lo harus tetap berusaha, tetap semangat mencari kerja, ditolak sini terima di sana, tetap yakinlah nanti niscaya ada saatnya lo diterima. Bekerja di kerjaan biasa, syukur-syukur di tempat ternama, tapi lo harus tetap percaya, jangan terlalu mudah menyerah, jangan terlalu mudah kau patah. Ingatlah lo masih banyak utang, punya gua belakangan aja santai. Hidup kok susah, nasib kok susah, mau makan susah, minum pun susah, ngerokok susah, mau ngopi susah, gak ada uang, gak ada kerjaan, ku pengangguran, nyari kerjaan, gak pernah dapat, nasib kok bangsat, tolong infokan, jika ada pekerjaan, kuli bangunan, atau apapun kan ku sikat.